الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد kata Muhammad bin Hatim al-Muzaffar rahimahullah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini wa syarrafaha dan memuliakan umat ini memberikan kelebihan kepada umat ini bil isnad dengan adanya sanad dan tidak ada satupun di antara umat semuanya yang dulu maupun yang sekarang yang memiliki isnad selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu maksudnya umat masa silam wa hadithuhum yang sekarang maksudnya umat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kaum Yahudi dan Nasrani yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga adanya sanad adalah bagian dari keistimewaan bagi kaum muslimin artinya keautentikan terhadap setiap nukilan keistimewaan bagi kita sehingga Islam terjaga keautentikannya karena ketika menukil dari atasannya selalu mendatangkan bukti. Qala Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Man ibn Sirin? Alu awwalu man jaa bil haditsi bil isnad. Seperti yang kemarin dinyatakan oleh siapa? Ya'qub bin Syaibah serta yang dijelaskan oleh Ali Al-Madini. Sebelum Ibnu Sirin belum ada. Pertama kali orang yang membawakan hadis dengan sanad adalah Muhammad bin Sirin. Kana fi zamanil awal di awal-awal zaman maksudnya di zaman tabi'in yang dekat dengan zaman sahabat la yas'aluna 'anil isnad. Mereka tidak bertanya tentang masalah isnad. Falamma waqa'atil fitnah ketika terjadi fitnah muncul berbagai macam aliran yang menyimpang dan aliran yang menyimpang sudah ada di zaman para sahabat seperti Qadariyah sudah muncul di zaman siapa? Ibnu Umar. Syiah sudah muncul di zaman sahabat. Demikian pula Khawarij muncul di zaman sahabat. Sa'alu 'anil isnad. Mereka bertanya tentang sanad likai ya'khudhu haditha ahli sunnati wa yada'u haditha ahli bid'ah dengan tujuan agar mereka hanya mengambil hadisnya ahli sunnah dan meninggalkan hadisnya ahli bid'ah sehingga fungsi sanad di masa silam untuk menentukan sumber ilmu siapa yang punya referensi yang jelas maka itulah ciri ahli sunnah dan siapa yang hanya mengklaim itu ciri ahli bid'ah. Meskipun zaman sekarang kadang ahli sunnah juga ikut-ikutan dengan ciri seperti ahli bid'ah. Suka mengklaim, menyatakan ijma, menyatakan bahasanya ulama menyatakan demikian padahal tidak ada buktinya. Wa qala dan Muhammad bin Sirin juga mengatakan lamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Ketika terjadi fitnah muncul berbagai macam penyimpangan di tengah masyarakat maka para ulama mengatakan bertanya sammulana rijalakum sebutkan rijal kalian sebutkan siapa yang menjadi sumber kalian mendapatkan hadis ini dan ini di zaman tabi'in itu berarti sanadnya sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sanad yang dekat itu namanya sanad apa? Sanad Ali. Sanad Ali. Lawannya Sanad yang jauh lawannya apa? Sanad yang jauh lawannya Ali, nazil. Sanad Ali, sanad nazil. Paling cuma 3 orang atau 2 orang, atau bahkan di atasnya hanya seorang sahabat. Sehingga sanad di masa silam sangat pendek. Kalau kemudian Imam Bukhari yang beliau tabi, bahkan bukan termasuk tabi'in, bisa mendatangkan sanad yang pendek, kadang cuma 5 orang, maka tabi'in bisa lebih pendek lagi. Qala Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, masalul ladhi yatlubu amra dinihi bila isnadin kamathalil ladhi yartaqi as-satha bila sulam. Perumpamaan orang yang belajar masalah agamanya tanpa sanad, sebagaimana orang yang naik ke atas loteng, naik ke atas lantai 2 bila sulamin, tanpa anak tangga. Berarti gimana? Lompat. Namanya orang yang lompat, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Dan ketika orang menyampaikan hadis tanpa sanad, dia melompatkan berita padahal tidak pernah mendengar dari sumbernya langsung. Dan seperti ini boleh atau tidak? Menyampaikan hadis tanpa sanad, boleh atau tidak? Boleh, jika dipastikan sahih. Artinya ada sanadnya meskipun tidak disebutkan. Seperti gayanya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau punya hadis yang disebut dengan hadis mu'allaq. Hadis yang disebutkan oleh Bukhari tanpa sanad, meskipun bukan berarti tidak punya sanad. Karena tidak semua dalam hadis Bukhari, dalam sahih Bukhari, ada sanadnya. Yang tidak ada sanadnya namanya hadis mu'allaq. Misalnya qala Ibnu Abbas, qala Atha, qala fulan, qala Qatada. Dan Bukhari dengan mereka tidak mungkin ketemu. Zamannya sangat jauh. Wa qala aidan, dan Abdullah Ibnu Mubarak juga mengatakan, bainana wa bainal qaumi al-qawaimu. Antara kami dan mereka, berarti apa ini? Pemisah. Pembeda antara kami dan mereka adalah al-qawaim. Wa ma'na al-qawaim ya'ni al-isnad. Pembeda antara kami dan mereka adalah sanad. Sehingga kami ahlu sunnah ketika menyampaikan dalil ada sanadnya. Sedangkan mereka ahlul bid'ah ketika menyampaikan dalil hanya bermodal ngeklaim. Klaim kanan, klaim kiri, padahal belum tentu ada buktinya. Qala Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibnu Idris, mathalul ladhi yatlubul haditha bila isnadin kamathali hatibi laylin. Perumpamaan orang yang mencari hadis tanpa sanad, sebagaimana orang yang mencari kayu di malam hari. Hatibu layl, ini sebutan untuk orang yang mengambil semuanya tanpa pilih-pilih. Mengambil semuanya tanpa pilih-pilih. Gelarnya hatibu layl. Pokoknya semua yang bisa diwadahi, diwadahi. Sehingga bisa jadi dia mengambil kayu, bisa juga mengambil ular. Pokoknya semuanya dimasukkan ke dalam keranjang. Makanya disebut dengan hatibu laylin. Orang yang mengambil semuanya. Orang yang mencari kayu di malam hari karena enggak kelihatan. Seperti itu juga ketika orang mencari hadis tanpa sanad, maka sebagaimana orang yang mencari kayu di malam hari, dia tidak tahu ini betul kayu ataukah ular ataukah tali, kayunya jenis apa dia enggak tahu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, talabul isnadil ali sunnatun amman salaf, li'anna ashab Abdullah ya'ni Ibn Abbas kanu yarhiluna minal kufah ilal madinati. Yarhilu yarhalu. Rahila yarhalu. Kanu yarhaluna minal kufati ilal madinati fayata'allamuna min umara wa yasma'una minhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mencari sanad yang ali. Apa tadi maknanya? Sanad yang pendek, yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sunnah, kebiasaan baik orang di masa silam. Jadi misalnya Anda dapat hadis dari Rudi, qala haddatsani Budi, qala haddatsani Edi, qala haddatsani Mukidi. Kemudian dari seorang tabi'in, dari sahabat. Dan Anda kenal Mukidi. Wah, ini kepanjangan kalau kayak gini. Makanya langsung antum datang ke Mukidi, wahai Mukidi, katanya kamu punya hadis kayak gini. Langsung Mukidi menyampaikan dari tabi'in fulan, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berupaya untuk menemui orang yang lebih jauh dan agar dia lebih dekat informasinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kebiasaan orang di masa silam. Kemudian di sini beliau membawakan dalil karena para muridnya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas tinggalnya di Kufah bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi penasihatnya Ali. Muridnya Ibnu Abbas, mereka datang dari Kufah menuju Madinah. Meninggalkan pergi dari Kufah menuju Madinah untuk belajar dari Umar. Dan Ibnu Abbas ketika itu sudah berada di Kufah, mendapat menyampaikan hadis, dan hadisnya Ibnu Abbas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muridnya Ibnu Abbas langsung pergi ke kota Madinah untuk mendengar langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biar dapat hadis yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas an Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muridnya dapat hadis seperti itu. Akhirnya mereka langsung datang ke Umar dan mendengar hadis dari Umar. Dan ini perjuangan yang luar biasa. Meskipun hadisnya redaksinya sama, kata Ibnu Abbas seperti ini, kata Umar juga persis sama. Sehingga mereka berusaha untuk mencari yang lebih otentik, meskipun redaksinya sama. Karena semakin tinggi tingkatan sanad, semakin mahal nilainya. Semakin mahal nilainya. Makanya kita bisa mengambil pelajaran, ada sebagian kawan ya, yang dia lebih mengandalkan, ya gak perlu datang ke tempat kajian ya, karena terlalu jauh, mengandalkan rekaman saja. Dan itu pun kalau rekamannya lengkap, atau mengandalkan online Facebook, atau mengandalkan streaming, atau mengandalkan siaran ulang. Padahal tentu beda kualitas yang diterima antara mereka yang mendengar langsung dengan mengandalkan rekaman. Karena itu bisa jadi ada jawaban dari seorang ustadz lewat rekaman, bunyinya seperti ini, tapi dia merasa gak puas, saya ingin mendengarkan langsung. Maka pada saat sang ustadz kajian di tempat mana, dikejar. Kemudian ingin mendengarkan langsung dari jawaban sang ustadz. Dan itu salah satu di antara sunnah mencari sanad yang ali. Meninggalkan rekaman dalam rangka mendatangi kajian. Ya meskipun kalau pakai sanad yang nazil dari Facebook, an Facebook qala haddatsani ustaz, atau dari streaming kemudian baru sampai ke dia, sanadnya lebih nazil. Dan ini juga bisa kita jumpai dalam kasus seperti yang pernah dialami oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu masalah Namun perawi hadis ini ada di Syam. Jabir mendengarnya di Madinah. Tapi perawi hadis ini yang dengar langsung dari Nabi SAW ada di Syam. Dari fulan, dari sahabat ini, kemudian sampai ke sahabat yang lain, terus baru sampai ke Jabir. Akhirnya Jabir penasaran, saya ingin mendengar langsung dari sahabat ini. Kemudian beliau datang ke Syam, lalu sampai di depan pintu. Setelah ngetuk pintu, pembantunya datang. Siapa? Jabir bin Abdullah. Kemudian ketika pembantunya masuk, menyampaikan kepada Anis ya, kalau enggak salah namanya Anis, kepada tuannya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sahabi, na'am. Kemudian orang ini keluar. Dan orang ini langsung mengatakan, Anda turun atau saya naik. Kata Jabir, enggak usah naik dan saya enggak turun. Hadithun haddatsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu min fulan. Silakan sampaikan hadis yang pernah kamu dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dengar kamu dapat hadis kayak gini. Kemudian dia menyampaikan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian hadisnya, Jabir langsung pulang. Perjalanan sekian kilo, sekian beratus-ratus kilo ya. Dan itu bisa sebulan dari Madinah ke Syam dengan unta di masa silam. Hanya untuk mendapatkan sanad yang ali. Padahal redaksinya sama persis. Dari sahabat ini ke sahabat yang kedua sampai ke Jabir redaksinya sama persis. Tapi ini terlalu panjang. Maka dia langsung ngejar ke sana biar langsung mendengar dari sahabat yang pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ihtajja Ahmadu بحديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتانا رسولك فزعم نقطة نقطة. Coba kita lihat hadisnya. Dan Imam Ahmad berdalil dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk menunjukkan anjuran mencari sanad yang ali. Ternyata ini dilakukan oleh seorang badui. Dilakukan oleh seorang badui. Dan dia mendapatkan hadis dari utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya ya. Anas bercerita, "Nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nas'ala nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syai'in fakana yu'jibuna ayyaji ar-rajulu min ahli al-badiyatil aqilu fayas'alu wa nahnu nasma'." Kata Anas, kami dilarang oleh Nabi SAW untuk banyak bertanya kepada beliau tentang berbagai masalah, sehingga kami suka kalau ada orang badui, ar-rajul min ahli al-badiyah. Kami suka kalau ada orang yang badu, kalau ada orang badui yang cukup cerdas. Lalu dia banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kami mendengarkannya. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Kemudian datang seseorang di kalangan penduduk badui. Faqala, lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad." Dan ini karakternya badui. Baik. Kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa semacam ini ya. Jadi sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ijlalan lahu, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru orang yang banyak tanya, kadang mepet-mepet ya, nyari kesempatan ya. Setelah selesai kajian sudah capek masih tanya. Waktu kajian dikasih kesempatan tanya enggak tanya. Selesai kajian tanya. Dan itu banyak sekali. Kenapa tadi gak tanya? Tadi sudah berbicara selama 1,5 jam. Dikasih kesempatan tanya, dia diam. Ketika selesai kajian, mau tanya. Ya gak bisa. Sebenarnya, kalau dia menghargai lelahnya orang, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ketika sudah dikasih waktu untuk bertanya. Kemudian batu ini mengatakan, ya Muhammad, atana rasuluka. Wahai Muhammad, utusan kamu mendatangi kami. Faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalaka. Dan dia menyatakan bahwa engkau adalah utusan Allah. Betul enggak seperti itu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa. Betul. Berarti gimana ini? Orang ini mendapatkan berita dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritanya bahasanya di Madinah ada utusan Allah Subhanahu wa taala namanya Muhammad. Ini kan sanadnya nazil karena selisih satu orang. Maka dikejar langsung ke kota Madinah untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian klarifikasi, betul enggak apa yang disampaikan oleh utusan kamu? Nah, di sini penulis hanya mengatakan atana rasuluka faza'ama, atana rasuluka faza'ama. Maksudnya faza'ama adalah fa akhbara. Qala faman khalaqa as-sama'. Kemudian batu ini bertanya, siapa yang menciptakan langit? Qala Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Batu ini bertanya lagi, faman khalaqal arda? Siapa yang menciptakan bumi? Qala Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Qala, batu ini bertanya lagi, faman nasaba hadhil jibal? Lalu siapa yang menegakkan, yang memancangkan gunung-gunung ini? Wa ja'ala fiha ma ja'ala. Dan berikut menciptakan isi yang ada di dalamnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Qala fa billadhi khalaqas samaa'a wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibala Allahu arsalaka. Demi zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, yang telah memasang gunung, betulkah Allah yang mengutusmu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qala wa za'ama rasuluka, dan utusanmu menyatakan bahwasanya anna 'alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Kami punya kewajiban untuk mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa. Betul. Qala fa billadhi arsalaka Allahu amaraka bihadha. Demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu dengan hal ini? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Kemudian orang ini mengatakan, walladhi ba'atsaka bil haqq la azidu alaihinna wa la anqusu minhum. Demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan nambahi kewajiban-kewajiban tadi. Dan itu semuanya rukun Islam. Semuanya rukun Islam. Tidak akan aku tambahi dan tidak akan aku kurangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in shadaqa la yadkhulannal jannah. Jika dia benar, jika jujur pengakuannya, maka dia berhak masuk surga. Nah, dan ini hadisnya riwayat Muslim. Ini salah satu di antara dalil, kata Imam Ahmad, berarti mencari sanad yang ali sunnah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan badui ini, beliau tidak mengatakan sudah cukup penjelasan dari utusanku, semuanya benar, tidak. Tapi tetap beliau layani setiap pertanyaan demi pertanyaan, dan beliau jawab setahap demi setahap. Makanya sah-sah saja ketika kita sudah mendapatkan sebuah kabar, lalu kita berusaha untuk mencari referensinya langsung, sumbernya secara langsung. Termasuk misalnya Anda membaca sebuah buku, lalu di situ ada pernyataan ulama, lalu dicantumkan referensinya. Bisa Anda kopas teksnya kemudian cari di referensinya langsung. Saya ingin melihat langsung di referensinya. Silahkan. Ini dalam rangka apa? Mendekatkan dengan sumber. Semakin dekat dengan sumber, semakin bagus. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah, kata Sufyan al-Thawri, al-isnadu silahul mu'min, fa'idha lam yakun ma'ahu silahun, fabi'ayyi syai'in yuqatil. Sanad adalah senjatanya mu'min. Jika dia tidak memiliki senjata, maka dengan apa dia bisa berperang? Dan kita bisa mengetahui mana yang sahih dan mana yang sakim, mana yang sakit, adalah dengan sanad. Karena itulah saling mengingatkan untuk mencari sanad yang sahih tradisi para ulama. Sebagaimana kata Imam Ahmad, "Idza sakattu ana wa sakatta anta fa aina nahnu fa aina an na'lam as-sahih min as-saqim." Kalau kita semuanya diam, enggak ada yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, maka dari mana masyarakat kita bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang cacat, mana yang benar, mana yang salah. Nah, wallahu a'lam. Kita beralih ke bab berikutnya, al-hassu 'ala al-hifdzi fi as-sighari wal asbab al-musa'idatu lil-hifdzi wa afdalu awqatihi. Motivasi untuk memperbanyak hafalan ketika masih kecil. Ini sudah gede semua, ya anggap saja masih kecil ya. Karena sekarang dan besok tua mana? Besok, berarti sekarang masih muda. Motivasi untuk menghafal ketika masih muda. Pak, saya sudah tua, sekarang muda, besok lebih tua. Dan sebab yang bisa membantu untuk memperbanyak, mempermudah hafalan, serta waktu yang paling afdol untuk menghafal. Ini ada pernyataan yang saya kebingungan untuk mencari terjemahannya ya. Susah susunannya, barangkali nanti bisa dibantu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ba'athallahu nabiyyan illa syaba. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia masih muda. Padahal usianya berapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40. Nabi Isa alaihi salatu wasallam 30. Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah di usia 33 tahun. Karena beliau hidup di dunia selama 40 tahun, diturunkan ketika di hari kiamat dan hidup di muka bumi selama 7 tahun. Berarti total kehidupan Nabi Isa 40 tahun. Hidup yang kedua sebenarnya masih sama, beliau tidak meninggal ya. Ketika beliau diturunkan, beliau tinggal di bumi 7 tahun. Sebelum diangkat, tinggal di bumi selama 33 tahun. Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah jadi Nabi dan Rasul di usia 30 tahun. Berapa usia? 25 ya, Masya Allah ya. Masih jauh dari Nabi ya. Masih 5 tahun. Nah, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam juga masih muda. Wa ma la utiyal ilmu. Nah, ini dalam kurung. Apa ini? Khairun lahu minhu wa huwa syabun. Alimun. Wallahu a'lam. Dan bagaimana tidak, karena ilmu itu yang terbaik ketika diberikan dalam kondisi masih muda. Al-idrak, kemampuan untuk memahaminya masih maksimal. Sehingga dia enggak tell me, enggak loadingnya terlalu lama karena masih muda. Wa qara'a, kemudian Ibnu Abbas menyampaikan firman Allah, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka, siapa mereka ini? Orang-orang musyrik di zaman Ibrahim. Kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang dia sering menyinggung-nyinggung berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Karena mereka tidak punya bukti siapa yang menghancurkan berhala ini. Akhirnya mereka hanya mengatakan, kami pernah mendengar Ibrahim itu sering nyebut-nyebut berhala ini. Nah, dia tersangkanya. Makanya waktu mereka mengadili Ibrahim, mereka enggak punya bukti. Ditanya dulu, "Ha anta man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Betulkah kamu yang melakukan ini, kelakuan kamu wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Ibrahim? Fas'al kabirahum. Tanya yang paling gede itu. Karena dia kan utuh sendiri. Ingkanu yantikun. Kalau dia bisa bicara. Kemudian beliau juga membaca firman Allah. Dalil yang lain adalah wa idz qala Musa li fatahu. Musa, ingatlah ketika Musa berkata kepada fatanya Musa. Fata Musa ini siapa ini? Fata bimakna khatim, pembantu. Dan pembantunya Musa disebut fatan karena dia masih muda. Dan beliau adalah Nabi Yusha bin Nun yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Musa bersama Nabi Yusha mencari siapa? Khidir. Fa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa qara'a, dan beliau juga membaca firman Allah di surat Al-Anbiya, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Manhum, manhum ashabul kahfi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sering menyebut orang-orang saleh di masa silam yang dipuji oleh Allah dengan gelar pemuda-pemuda. Dengan sebutan muda. Ya, meskipun ada juga yang sudah tua ya. Seperti ketika Allah bercerita tentang Zakaria, Zakaria diceritakan di masa tuanya. Ibrahim juga ada yang diceritakan di masa tuanya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ta'allama al-ilma wa huwa syabun kana kawashmin fi hajarin. Siapa yang belajar ilmu, dan belajar ilmu di masa silam menghafalkan, siapa yang menghafal ilmu dalam kondisi masih muda, maka seperti mengukir di batu, seperti membuat ukiran di batu. Artinya apa? Tahan lama hafalannya, tahan lama. Baik, nanti bisa diuji ya. Menghafal, kemudian coba besok masih hafal enggak? Nah, kalau masih hafal, berarti layak mengaku saya pemuda. Kalau ternyata besok lupa, iki nom wis tapi karaktere wong tuwa. Padahal saya nom gitu, Pak ya. Coba nanti dites, Pak. Layak enggak saya ngaku sebagai pemuda? Coba. Malam ini menghafal, terus besok diulang. Kok masih utuh? Alhamdulillah, berarti nom tenan. Kalau ternyata besok kok rontok, wah iki saya nom tapi kaya wong tuwa kan gitu ya. Wa man ta'allama al-'ilma ba'da ma yadkhulu fi as-sinni kana kal-katibi 'ala dhahri al-ma'. Dan siapa yang belajar ilmu setelah lanjut usia, maka seperti orang yang nulis di air. Begitu mudahnya tapi cepat hilang. Ini kalimat yang sering kita dengar, dan ternyata ini adalah pernyataannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu bima'na al-hifdzu. Karena ilmu itu fis-sudur. Ilmu dalam arti menghafal, fis-sighari kan-naqshi fil-hajar. Ilmu yaitu menghafal di waktu muda seperti mengukir di batu. Qala Urwah Ibnu Zubair rahimahullah li banihi. Urwah bin Zubair rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada putranya. Urwah bin Zubair, ini berarti apanya Abu Bakar? Cucunya Abu Bakar. Putranya Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair. Ya bunayya, in azhadal annas fi alimin ahluhu. Coba kita ulangi. Ya bunayya, in azhadan nasi fi alimin ahluhu. Wahai putraku, manusia yang paling zuhud terhadap ilmunya ulama adalah keluarganya sendiri. Karena bapaknya seorang dai, keliling-keliling kemana-mana ngajar, keluarganya ditinggal. Maka orang lain dapat manfaat, anak istrinya enggak dapat manfaat. Apa? Inna azhadan nasi fi alimin ahlu. Orang yang paling zuhud dari ilmunya ulama adalah, yang paling zuhud itu maksudnya apa? Yang paling enggak punya. Dia yang paling enggak punya ilmunya ulama adalah keluarganya sendiri. Fahalummu ilayya, mari ke sini, mendekat kepadaku. Fata'allamu minni, silakan belajar kepadaku. Ya, maka enggak jaminan anaknya kiai jadi kiai. Anaknya kiai gento ya banyak ya. Bapaknya kiai, anaknya preman. Karena kebanyakan ketika bapaknya sering ngajar di luar, keluarganya sering ditinggal, malah yang dapat manfaat siapa? Orang lain, bukan keluarganya. Fahalummu ilayya, maka mendekatlah kepadaku. Fata'allamu minni, dan belajarlah kepadaku. Fa'innakum tushikuna antakunu kibaro qawmin, karena kalian sebentar lagi akan menjadi para pemuka masyarakat. Kalian akan dewasa dan kalian akan menjadi pemuka masyarakat. Inni kuntu saghiran la yundaru ilayya, dulu ketika aku masih kecil enggak ada yang lirik saya. Falamma adraktu minas sinni ma adraktu ja'alan nasa yas'alunani, ketika saya sudah mulai mendapatkan usia tertentu. Adraktu minas sinni ma adraktu, saya sudah di usia tertentu, dan berarti pengalamannya sudah banyak, ilmunya sudah banyak, banyak orang yang tanya kepadaku. Wa ma syai'un ashaddu 'ala mri'in min ayyus'ala 'an syai'in min amri dinihi fayajhaluhu, dan tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seseorang dibandingkan ketika dia dalam kondisi ditanya oleh orang lain tentang masalah agama tapi enggak bisa jawab. Dan Urwah bin Zubair ketika ditanya enggak bisa jawab, ya beliau berdasarkan pernyataan sendiri beliau merasa berat. Nah, karena itu disiapkan anaknya biar nanti bisa meniru jejak bapaknya, karena Urwah termasuk ulamanya tabi'in. Urwah bin Zubair termasuk ulamanya tabi'in. Dan Urwah termasuk diantara tabi'in yang banyak memiliki riwayat dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Karena Urwah dengan Aisyah hubungannya apa? Mahram bukan? Ponaan ya, hubungannya keponakan. Makanya banyak ponaan-ponaan Aisyah radhiyallahu anha yang ngajinya ke Aisyah, di antaranya Urwah. Sehingga dari situlah riwayatnya Aisyah bisa sampai ke kita. Nah, wallahu alam, insyaallah yang sambungannya kita baca besok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.